Di matamu masih tersimpan seleksa peristiwa. Hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin berat, kau tetap bertahan.